بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan والسلف تعاملوا مع أكوال الصحابة الأخطاء التي تحصل من بعضهم يحترمونهم ويجلونهم ولكن الخطأ لا يأخذونه منهم. Dan salaf dalam menyikapi pendapat-pendapat para sahabah, kesalahan-kesalahan yang muncul dari sebagian mereka para sahabah, salaf tetap memuliakan mereka. Yahtarimuna yujilluna sema'na, bermakna memuliakan. Akan tetapi kesalahan mereka salaf tidak mengambilnya dari para sahabah. Fal'ismatu laysat illa li rasulillahi alaihi salatu wassalamu walil anbiya'i alaihimu salatu wassalamu fima yuballighunahu. Maka keterjagaan dari kesalahan tidaklah dimiliki melainkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para nabi alaihi salatu wassalam dalam risalah yang mereka sampaikan. Amma ghairuhum falaysa lahum ismatun minal wuku'i fil khata'i. Adapun selain para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka tidak memiliki keterjagaan dari terjatuh ke dalam kesalahan. لهذا ترى ما أخذوا بشيء من أقوال عمر ولا بشيء من أقوال عثمان التي فيها نظر ردوها شيء من أقوال علي ردوه شيء من كلام ابن عباس ومن كلام ابن مسعود من كلام الأئمة الكبار بعدهم من أقوال سعيد بن المسيب من أقوال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم. Karena inilah engkau mengetahui bahwa mereka yaitu salaf tidak mengambil sebagian dari pendapat-pendapat Umar radhiyallahu anhu, tidak pula mengambil sebagian dari pendapat-pendapat Utsman radhiyallahu anhu yang butuh ditinjau kembali. mereka menolaknya. Sebagian dari pendapat-pendapat Ali radhiyallahu anhu, mereka menolaknya. Sebagian dari ucapan Ibnu Abbas, sebagian dari ucapan Ibnu Mas'ud, sebagian dari ucapan a'immah kibar setelah mereka, dari ucapan Sa'id ibn al-Musayyib, sebagian dari ucapan al-Imam Malik, al-Auza'i, al-Thawri, al-Syafi'i, Ahmad, dan selain mereka rahimahumullahu ta'ala. Akhadhu min kalamihim ma yuwafiqul haqqa wa ma yuwafiqul kitaba was sunnata wa tarahamu alaihim wa taradhaw anhum wa'taqadu fihim annahum mujtahiduna waqad yusibuna waqad yukhti'una. Mereka, yaitu salaf, para a'immah, para ulama, mengambil dari ucapan mereka yang sesuai dengan kebenaran, yang mencocoki Alkitab dan Sunnah. Dan mereka, para a'immah, para ulama, mendoakan mereka, mendoakan keridhaan kepada mereka, dan meyakini tentang mereka bahwa mereka adalah ahlul ijtihad, bisa benar dan bisa pula salah. وهذا في المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد وذلك عند عدم النص من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan ini dalam permasalahan-permasalahan yang boleh padanya ijtihad, dan hal itu tatkala tidak ada dalil dari Allah maupun dari Rasulnya alaihi salatu wassalamu. Ammal bid'u fil aqaidi wal manahiji fahadihi tastawjibul bughda liman yabtadi'u fiha. Adapun kebid'ahan-kebid'ahan dalam akidah maupun manhaj, maka ini mewajibkan kebencian bagi orang yang mengada-adakan kebid'ahan tersebut. Falqawlu bi'an nuhibbahu ala qadri ma'indahu min sunnatin wa nubghidahu ala qadri ma indahu minal bid'i, hadzal kalamu la yujadu 'inda as-salafi. Maka pendapat yang mengatakan bahwasanya kita mencintai ahlul bid'ah sesuai dengan kadar sunnah yang ada padanya, dan kita membenci ahlul bid'ah tersebut sesuai dengan kadar kebid'ahan yang ada padanya, ucapan seperti ini tidak didapati di kalangan salaf. Wa qad naqashna hadhihi al-fikrata fi ba'dil kitabati الرد على أهل الموازنات ومن يتعلق بالموازنات wa yatasattaru bi kalami syekhul Islam Ibnu Taimiyah alladhi yara annahu yuhabbul insanu ala qadri ma 'indahu minas sunnati wa yubghadu ala qadri ma 'indahu minal bid'ah. Dan sungguh kami telah membahas pemikiran ini dalam sebagian tulisan-tulisan, dan kami telah membantah orang-orang yang berpendapat dengan muwazanat ini, yaitu ahlul bid'ah dicintai sesuai dengan kadar sunnah yang ada padanya dan dibenci sesuai dengan kadar bid'ah yang ada padanya. Dan kami telah membantah pula orang-orang yang bergantung pada pemahaman muwazanat ini dan bersembunyi di balik ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berpandangan bahwasanya seseorang dicintai sesuai dengan kadar sunnah yang ada padanya dan dibenci sesuai dengan kadar bid'ah yang ada padanya. Waradatna ala hadhil asya'i bikalamis salafi wa mawaqifihim bal biijma'ihim. Dan kami telah membantah perkara-perkara ini dengan ucapan salaf dan sikap-sikap mereka, bahkan ijma' kesepakatan mereka. As'alullaha an yuthabbitana ala sunnati. Aku memohon kepada Allah Ta'ala agar mengokohkan kita di atas sunnah. Amin. Lakinil bughdu yatafawatu. Akan tetapi kebencian itu bertingkat-tingkat. Bughdul yahudi aktsaru min bughdin nasrani. Kebencian kepada seorang Yahudi lebih banyak daripada kebencian kepada seorang Nasrani. Nubghidun Nasara wa nubghidul Yahuda wala nuhibbuhum walakinil Yahudu ashaddu adawatan. Kita membenci orang-orang Nasara dan kita membenci orang-orang Yahudi. Namun orang-orang Yahudi lebih keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku." Sungguh engkau akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Fannasara aqallu bughdan lil muslimina minal yahudi wa aqallu adawatan wa hadha syai'un thabitun yuthbituhu alwaqi'u wattarikh. Maka orang-orang Nasara lebih sedikit kebenciannya kepada kaum muslimin daripada orang-orang Yahudi dan lebih sedikit permusuhannya, dan ini adalah perkara yang benar-benar ada, ditetapkan oleh kenyataan maupun sejarah. Fal muslimu yastati'u an ya'isha fi biladin nasara. Maka seorang muslim mampu untuk tinggal di negeri-negeri orang-orang Nasara. Kama tara kathiran minal muslimina ya'ishuna fi biladin Nasara. Sebagaimana engkau mengetahui banyak dari kalangan kaum muslimin hidup di negeri-negeri orang-orang Nasara. Wala yastati'una an ya'ishu fi biladil yahudi. Dan mereka, kaum muslimin, tidak mampu tinggal di negeri-negeri orang-orang Yahudi. Balil Yahudu yulahikunahum fi biladin Nasara fadlan an biladihim. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri menyusul kaum muslimin tinggal di negeri-negeri orang-orang Nasara daripada tinggal di negeri mereka sendiri. Kama la yastati'u sunniyu an ya'isha 'inda ar-rawafidhi. Sebagaimana seorang sunni tidak mampu tinggal di sisi orang-orang Syiah Rafidhah. Fayajidu minal kabti wal adha wal makhatiri ma la yajiduhu hatta indal yahudi. Maka seorang sunni akan mendapati dari orang-orang Syiah Rafidhah penghinaan, gangguan, dan mara bahaya yang tidak ia dapati bahkan di kalangan orang-orang Yahudi. Kaifa nuhibbu ar-rawafid 'ala ma 'indahum min al-kufriyati wa hum yubghidunana akthara min bughdil yahudi lana. Bagaimana bisa kita mencintai orang-orang Syiah Rafidhah atas apa yang ada pada mereka berupa kekafiran-kekafiran, dan mereka orang-orang Syiah Rafidhah lebih membenci kita daripada kebencian orang-orang Yahudi kepada kita. Kaifa nuhibbuhum wa nuqassimul hubba bainana wa bainahum. Bagaimana mungkin kita mencintai mereka orang-orang Syiah Rafidhah dan membagi kecintaan antara kita dengan mereka? Asyahidu intinya adalah annaka taqra'u fi kutubis salafi jami'an ma tajidu hadhil muwazanati. Bahwasanya engkau membaca kitab-kitab salaf semuanya, engkau tidak akan mendapati muwazanat ini, yaitu ahlul bid'ah dicintai sesuai dengan kadar sunnah yang ada padanya dan dibenci sesuai dengan kadar bid'ah yang ada padanya. وَنَحْنُ إِذَا أَبْغَطْنَا أَهْلَ الْبِدَعِ مِنَ السُّفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَهُمْ فُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَمِنَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ لَا نُبْغِدُهُمْ مِثْلَ بُغْدِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. Dan kita, apabila kita membenci para ahlul bid'ah, baik dari kalangan orang-orang sufi maupun selain mereka, dan mereka terdiri dari banyak sekte Asy'ariyah maupun selain mereka, kita tidak membenci mereka seperti membenci orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya'ni al-hubba mislul imani yazidu wa yankusu wa yatafawatu fil ibadi. Yaitu kecintaan itu seperti iman, bisa bertambah dan berkurang, dan bertingkat-tingkat pada para hamba. Wal bughdu kadzalika, demikian pula kebencian. Bughdi lil yahudi ghairu bughdi lin nasara ghairu bughdi li ahlil bid'i. Kebencianku kepada orang-orang Yahudi tidak seperti kebencianku kepada orang-orang Nasara, tidak seperti kebencianku kepada para ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.